Semangat ya, lanjut ya. Ya, ayo langsung aja. Kita happy-happy bareng di sini. Sudah ada mawar putih, jangan cinta. Tasya, terima kasih. Tasya.